Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Di pagi hari ini Ahad 17 Safar 1445 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhbi wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita di pagi hari ini masuk pada al-hadis ats-tsalits asyar, hadis ke-12. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti suatu bangunan yang satu saling menguatkan dengan terhadap yang lain. Satu sama lain saling menguatkan. Kemudian Nabi menyelang-nyelangkan antara jari-jemari beliau. Muttafaqun alaih. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, beliau katakan, hadza hadisun azim fihi al-khabar an minan nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin annahum ala hadzal wasfi. Ini merupakan hadis yang agung, hadis yang mulia. Padanya terdapat berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi kaum mukminin, bahwa mereka itu demikian sifatnya. Wa yatadamman al-hassa minhu ala mura'ati hadzal asl. Sekaligus hadis ini mengandung dorongan dari beliau untuk memperhatikan prinsip ini. Ya, prinsip bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela, bukan saling berpecah. Wa ayyakunu ikhwanan mutarahimin, mutahabbin, muta'atifin. Dan hendaknya mereka menjadi saling bersaudara yang saling menyayangi, saling mencintai, saling menguatkan. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsih. Yang mana masing-masing mencintai yang lainnya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih minal khair. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dari berbagai kebaikan. Ya. Wa anna alaihim mura'atu al-masalih al-kulliyah al-jami'a li masalihihim kullihim. Hendaknya atas mereka, wajib atas mereka untuk memperhatikan kemaslahatan yang global. Ya. Meliputi semua kemaslahatan mereka semuanya. Wa ayyakunu ala hadzal wasf. Hendaknya mereka berada di atas sifat ini. Fa innal bunyana al-majmu' min asasat wa hitan muhitatun kulliyah. Naam. Wa hitan tuhitu bil manazil al-mukhtassah. Wa ma tadammanahu min asyuquf wa abwab wa masalih wa manafi'. Kullu naw'in min dhalika la yaqumu bi mufradihi hatta yamdamma ba'duha ila ba'd. Karena sebenarnya bangunan itu yang tersusun di atas pondasi tembok, ya. Yang tembok ini bersifat menyeluruh, keliling, ya. Muhithah kulliyah, mengelilingi semuanya. Ya. Demikian pula hitan yang mengelilingi tempat-tempat yang khusus. Demikian pula yang terdapat dalam bangunan itu adanya atap, pintu-pintu, ya, yang di situ ada gunaan apa maslahah dan kegunaan, manfaat dan kegunaan. Masing-masing unsur tadi itu tidaklah dia berdiri sendiri, ya, namun apa dirangkai antara satu dengan yang lainnya, ya. Tidak bisa dia berdiri sendiri, tapi apa? Dia saling menguatkan, saling terangkai dengan yang lainnya. Kadzalikal muslimun yajibu ay yakunu kadzalik. Demikianlah kondisi kaum muslimin, wajib seperti itu kondisinya. Fayura'una fayura'u qiyama dinihim wa syara'ihi وَمَا يُقَوِّمْ ذَلِكَ وَيُقَوِّيهِ وَيُزِيلْ مَوَانِعَهُ وَعَوَارِضَهُ. Hendaknya mereka memperhatikan tegaknya agama mereka dan syariat Allah Ta'ala, ya. Dan apa yang bisa meluruskan dan menguatkannya serta menghilangkan berbagai kendala dan penghalangnya, harus dihilangkan. Nah, seperti itu kondisinya ya oleh ikhwah. Sehingga tidak seperti kondisi bangunan tadi, tidak bisa masing-masing berdiri sendiri, ya. Tapi dia terangkai dengan yang lainnya. Dia enggak akan bisa ada manfaatnya kalau berdiri sendiri. Tapi dia akan bisa memberikan manfaat kalau berangkai dengan yang lainnya, kalau didukung dengan yang lainnya. Ya. Fal furudul ainiyah yaqumu biha kullu mukallaf. La yas'u mukallafan qadiran tarkuha awil ikhlali biha. Kewajiban-kewajiban ain, fardu ain, ya, itu dilaksanakan oleh setiap mukallaf, setiap orang, setiap individu, ya. Tidak boleh seorang pun yang dia mampu untuk meninggalkannya atau menyia-nyiakannya, yakni ada kekurangan padanya, tidak boleh. Wa furudul kifayat yaj'al fi kulli fardin minha man yaqumu bihi minal muslimin. Ada pula fardu kifayah yang itu menjadikan di setiap fardu, setiap kewajiban ada dari kaum muslimin yang menunaikannya, walaupun tidak tiap-tiap individu. Namun ada dari kaum muslimin yang mengerjakannya. Bihaitsu tahsul bihimul kifayah. Yang dengan itu tercukupi. Ya. Dengan dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin itu tercukupi pelaksanaan kewajiban tadi. Wa yatummu bihil maqsud al-matlub, dan tertunaikan maksud tujuan kewajiban tersebut. Ya, sudah tertunaikan dan terlaksanakan apa? Tercapai maksud tujuannya. Maksud tujuannya tercapai. Ya, sehingga berapa jumlahnya? Ya, sudah bisa mewakili dan maksud tujuannya tercapai. Kalau jumlah tersebut belum mencukupi, masih kurang, sehingga maksud tujuannya belum tercapai walaupun ada, namun maksud tujuannya belum tercapai, maka berarti jumlah tersebut masih kurang, gitu. Qala ta'ala fil jihad. Allah Ta'ala berfirman tentang urusan jihad. Wa makana al-mu'minun liyangfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Waliyunziru qawmahum. Wa qala Ta'ala waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil munkar. Allah mengatakan tentang urusan jihad bahwa tidaklah patut bagi kaum muslimin untuk berangkat semuanya. Tidakkah pergi dari setiap kelompok di antara mereka itu segelintir orang yang melakukan tafaqquh fiddin, ya, mendalami agama, mempelajari agama secara mendalam, hadza tafaqquh fiddin, waliyunziru qaumahum, dan agar mereka memberikan inzar kepada kaumnya. Ya. Dan Allah juga mengatakan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya, sehingga apa? Tidak semuanya berangkat jihad. Di sana ada yang tetap melakukan tafaqquh fiddin. Nah, tetap harus ada sekelompok orang yang menyerukan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa amara ta'ala bita'awun ala birri wa taqwa fal muslimun qasduhum wa matlubuhum wahid. Ya, maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk berta'awun di atas al-birri wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid. Kaum muslimin, tujuan mereka satu. Ya, wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum, yaitu tegaknya kemaslahatan agama dan dunia mereka. Allati la yatimuddin illa biha, yang mana agama itu tak akan tegak kecuali dengannya. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha, dan masing-masing pihak berupaya mewujudkan tugasnya, menunaikan tugasnya, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqt wal hal, sesuai dengan kondisinya dan kondisi waktu dan keadaannya. Wala yatimu lahum dzalika illa biaqdi almusyawarat wal bahth anil masalih alkulliyah, dan itu enggak akan terwujud kecuali dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, ya, pembahasan tentang kemaslahatan bersama, kemaslahatan yang mencakup semua. Wa bi ayyi wasilatin tudrak, dengan apa bisa dicapai kemaslahatan itu. Wa kaifat at-turuq ila sulukiha, dan cara apa yang bisa ditempuh. Wa i'anatu kulli ta'ifatin lil ukhra fi kulli ra'yiha wa qawliha wa fi'liha. Demikian pula masing-masing pihak, ya, membantu pihak yang lain, ya, terkait dengan ide, ya, ucapan maupun perbuatannya. Wa fi daf'i al-mu'aradat wal mu'awwiqati anha, demikian pula saling membantu untuk menyelesaikan, menghadapi setiap kendala dan rintangan. Wa minhum ta'ifatun tata'allam wa ta'ifatun tu'allim, sehingga di sana ada kelompok yang belajar, ada yang kelompok yang mengajar, ya, ada yang belajar, masih belajar dia, mencari ilmu, mengumpulkan ilmu. Ada yang tu'allim, mengajar. Mengajar anak-anak, mengajar orang dewasa, mengajar kaum muslimin yang memang butuh diajari. Wa minhum ta'ifatun takhruj ilal jihad ba'da ta'allumiha li fununil harb. Di antara mereka ada yang sudah berangkat, ya, ke jihad, ke medan jihad setelah dia mempelajari, ya, tata cara dan teknis peperangan, termasuk strategi dan persenjataannya. Wa minhum ta'ifatun turabit, ada pula ta'ifah yang turabit, berjaga-jaga, ya, waspada. Wa tuhafid ala thuhur wa masalikil a'da, ya, menjaga, mengamankan pos pertahanan terdepan, ya, dan juga dari jalan atau kemungkinan-kemungkinan serangan dari musuh. Ini turabit, menjaga, berjaga dia. Nah, wa minhum ta'ifatun tashtagil bis sina'at al-mukhrijah lil aslihah al-munasibah li kulli zaman bihasabih. Dan ada pula pihak yang sibuk mempersiapkan industri persenjataan untuk menghasilkan senjata-senjata yang sesuai dengan kondisi waktu dan kondisi zaman. Wa minhum ta'ifatun tashtagil bil hirasah waz zira'ah wat tijarah wal makasib al mutanawwi'ah. Di antara mereka ada kelompok yang sibuk mengurusi perkebunan, pertanian, perdagangan, ya, dan berbagai pekerjaan yang bermacam-macam. Wasa'yu fil asbab al-iqtisadiyah, demikian pula mengupayakan sebab-sebab perekonomian. Wa minhum ta'ifatun tashtagil bidarsis siyasah wa umuril harbi wassilmi, ada pula kelompok yang sibuk mempelajari urusan politik, ya, dan perkara yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian. Wa ma yanbaghi amaluhu mal a'da, dan apa saja yang harus dilakukan terhadap, ya, musuh. Mimma ya'udu ila maslahatil Islam wal muslimin, yang itu semuanya kembalinya kepada kemaslahatan Islam dan muslimin. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, itu gambaran tentang bagaimana sebenarnya kondisi saling ta'awun antara kaum muslimin, yang saya menggambarkan dalam gambaran yang sangat luas, yang paling luas, ya, yaitu dalam cakupan negara, ya, tidak hanya cakupan keluarga, lingkungan, masyarakat, tapi juga beliau bicara tentang negara. Dan negara ini memang seperti itulah, saling menguatkan, ya, saling menguatkan demi apa? Demi kekuatan negara Islam itu sendiri, demi tegaknya agama, ya, yang saat ini ta'awun ini sungguh kita benar-benar dalam kondisi terancam, ya. Kita tidak bisa berta'awun dengan sebaik-baiknya, karena apa? Di sana ada a'da yang merusak ta'awun ini, ya, yang semestinya kita bisa ada dari pihak-pihak yang bagaimana mempelajari perekonomian sesuai dengan Islam, yang jauh dari riba misalnya. Demikian pula politik. Namun di sana a'da'u, ya, musuh-musuh Islam, baik dari kalangan al-kuffar, ya, maupun ahlul ahwa dan ahlul dalal, ini masuk, ya, sehingga kita terhalangi. Nah, sehingga di sana ada pihak-pihak yang memperindah, ya, transaksi-transaksi ribawi sehingga dianggap boleh. Demikian pula politik, ya, terjebak dengan sistem-sistem kuffar, ya, sistem demokrasi, sistem partai-partai dan seterusnya. Ini semua kondisi tantangan kita, ya ikhwah, yang sangat besar. Maka sungguh sangat disayangkan ketika salafiyin yang mereka memiliki tanggung jawab besar ini tadi, mereka harus berhadapan dengan para musuh, ya, dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul kuffar dan yang lainnya. Mereka harus, ya, punya tugas tanggung jawab memberikan an-nusah, nasihat yang terbaik kepada pemerintah kaum muslimin sesuai dengan cara dan manhaj yang dituntunkan oleh dalam as-sunnah. Namun sayang, ya, kita sering tersibukkan dengan adanya pihak-pihak yang merusak ukhuwah, yang memecah belah barisan kaum muslimin, apa, memecah belah barisan salafiyin, ahli sunnah, ya, yang padahal bersatu dan bersama serta saling rukun dan meninggalkan berbagai sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Ini prinsip kita, salah satu prinsip kita, prinsip agama dan manhaj kita. Namun sayang, seakan-akan itu dilupakan sehingga dianggap perkara remeh, ya, mudah sekali mereka memecah belah. Nah, termasuk dalam fitnah Musaffiqah kemarin yang Syekh Rabi menyatakan bahwa Muhammad bin Hadi telah memecah belah salafiyin di seluruh penjuru dunia. Demikian pula dalam fitnah terakhir kita di Indonesia ini, perpecahan di sana sini, ya, bermusuhan. Nah, teman dipecat, teman dihajar, ya, wakaf ditarik, ma'had dipecah belah, ya, bikin ma'had baru, bikin rumbel baru, ya, berpecah dari yang sebelumnya, bikin grup baru, bikin channel baru, berpecah dari sebelumnya, bikin yayasan baru, berpecah dari yang sebelumnya. Maka ini suatu fenomena yang sangat berbahaya, merusak prinsip besar ini tadi, menginjak-injak prinsip tadi, bahkan sampai pada tingkatan menyuruh anaknya cerai, ya, minta anaknya cerai, atau lamaran dari si pria tadi ditolak Nah, maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mestinya kita mengingat salah satunya adalah mengingat prinsip ini, al-ijtima' wal-i'tilaf alal haq wa nabdzil furqah wal-ikhtilaf. Ya, salah satunya adalah hadis ini. Ya, salah satu di antara adillah prinsip ini adalah hadis yang kita baca ini, al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, sungguh hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita, yaitu pelajaran manhaj, pelajaran salah satu prinsip terpenting dalam manhaj kita, sekaligus menunjukkan pada kita pelajaran akhlak dan adab. Hendaknya apa yang hendaknya kita lakukan terhadap saudara kita, hendaknya kita bersikap seperti ini. Saudara kita mukmin, maka hendaknya kita dengan sesama mukmin itu seperti suatu bangunan yang tadi Syekh mencontohkan, yang ini memang itulah yang disebutkan dalam hadis, yaitu apa? Mencintai saudaranya seperti mencintai kebaikan untuk dirinya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan ini bagian daripada al-iman. Sampai di sini pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda pribadi dan untuk saudara-saudaraku semuanya yang mendengarkannya, terkhusus yang ada di Kota Palu, Minasa Tenggara, dan Lubuk Linggau. Barakallahu fikum. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Tapi jika tidak ada, kita akhiri ya. Sampai di sini. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.